Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Thor, Enando Color, Ever Sanicara. Okay, let's go. 4, 3, 2, 1. Ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Suasana jadi happy. Yeah, sungkung bakar garo rica. Kamu bikin lagu suka-suka. Kamu sedot kangkung panas-panas. Kamu baku goyang sampai puas. Nasi goreng kelele dan santai suam lele. Kamu goreng tawa beka tonan tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka. Orang di sini suka-suka. Potong bebean sama sapi kuali. Mama dapat mangsa biar masih kecil. Paling suka dapat anjing kacili. Yah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kacili gua. Ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil gua.